قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. لم يخطب خطبتكم هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. Berkata المصنف رحمه الله: باب tentang salat الاستسقاء. الاستسقاء dalam bahasa Arab adalah talabus suqa, talabus saqi min Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan hujan. Inda hudutsil qahth, ketika terjadi musim kering. Wal jadab wat tadarrur min dhalik, ketika terjadi musim kering yang panjang yang membahayakan ternak, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan, manusia, maka ketika itulah dianjurkan agar kaum muslimin memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan hujan. Wa yakunu biddu'a ba'da shalah, wa qad yakunu al-istisqa biddu'a al-mujarrad. Adapun permohonan tersebut dapat terwujud dalam bentuk berdoa kepada Allah saja, dengan berdoa saja kepada Allah, sebagaimana yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat. Wa yakunu biddu'a ba'da shalah, dan al-istisqa juga dapat dilakukan dengan berdoa setelah salat. Itu yang disebut dengan nama salatul istisqa. Jadi ikhwan rahimakumullah, definisi al-istisqa adalah berdoa memohon kepada Allah Ta'ala agar diturunkan hujan ketika terjadi kekeringan yang panjang yang membahayakan manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang ternak. Dan doa tersebut dapat diperbuat dengan berdoa tanpa sholat, dan dapat pula diperbuat dengan sholat terlebih dahulu baru berdoa. Nanti insyaallah kita akan sebutkan kisah tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan tanpa diiringi dengan sholat, khusus sholat istisqa. Dan juga akan kita jelaskan tentang perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau juga pernah keluar ke lapangan mengumpulkan para sahabat, mengerjakan salat dua rakaat, setelah itu dia berdoa dan berkhutbah. Wa afdaluhu an yakuna bi salati rak'atain tusalla ka salati id. Dan yang paling utama adalah di dalam berdoa tersebut dahului dengan salat terlebih dahulu, yang disebut dengan salat apa? Istisqa, dua rakaat sebagaimana salat hari raya. Fi zamaniha wa makaniha wa takbiriha, sebagaimana salat ketika hari raya, baik dari sisi waktunya, kapan waktu salat Idul Adha, Idul Fitri, ketika telah naik matahari sepenggala duha. Maka itu pula yang dianjurkan untuk diperbuat pada salat istisqa ketika waktu duha. Walaupun juga sebenarnya lebih luas daripada itu, istisqa boleh dikerjakan kapanpun juga. Adapun sholat Id, waktunya sampai sebelum datangnya zuhur. Adapun istisqa, walaupun lebih afdal dikerjakan sebagaimana waktu sholat Id, tapi di luar itu pun boleh. Itu yang membedakannya. Wa makaniha, dari sisi tempatnya sama dengan tempat sholat Id. Di mana tempat sholat Id? Di lapangan, padang pasir, tempat yang luas, padang rumput. Fi zamaniha wa makaniha wa takbiriha, bahkan dalam jumlah takbirnya pun sama. Wa qiraatiha, bacaannya pun sama. Ya, subbihisma rabbikal a'la hal ataka hadithul ghasyiyah. Thumma yakhthubu ba'daha khutbatan wahidah. Kemudian selepas salat dua rakaat khutbah, satu kali khutbah, khutbatul salatil id, khutbahnya pun sama dengan khutbah dalam salat id, bil iftitah bit takbir, dimulai dengan takbir, memperbanyak takbir, ya, wal ikthar min al istighfar, dengan memperbanyak istighfar, wa du'a was salat 'ala nabi, dengan berdoa dan berselawat kepada nabi, wa yad'una bid'a al ma'thur fiha, dengan mengucapkan doa yang terdapat asar mengenai doa tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna wa la taj'alna minal qanitin, dan doa-doa lainnya. Berkata sebagian ulama, al-istisqa'u thalathatu adrub. Salat istisqa dibagi menjadi tiga. Al-istisqa thalathatu adrub, memohon turunnya hujan, ya, dibagi menjadi tiga, tiga cara. Ahaduha salatuhum jama'atan aw furada. Yang pertama, permohonan tersebut diwujudkan dalam bentuk salat berjamaah ataupun furada sendiri-sendiri. Ala sifatil masyru'atil makhsusah, sebagaimana salat tersebut kaifiatnya yang telah diatur dalam syariat dengan cara yang khusus. Wa hadza akmaluha, dan ini yang paling utama, dengan salat, memintanya dengan salat. Atsani istisqa'ul imam yaumal jum'ah fi khutbatiha. Cara yang kedua dalam memohon agar Allah turunkan hujan adalah dengan cara doa yang dipanjatkan imam pada hari Jumat di dalam khutbahnya. Doa yang dipanjatkan imam dalam khutbahnya, dia masukkan di antara isi khutbahnya doa agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, sebagaimana yang diperbuat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepadanya orang Arab dari Badui. Nanti akan kita baca hadisnya secara detail, yang melaporkan kepada Rasulullah perihal yakni dampak dari kekeringan yang membuat banyak tanaman yang gersang layu bahkan mati, demikian juga banyak hewan-hewan yang mati, jalan-jalan semuanya pun terputus dan seterusnya. Nanti dijelaskan dengan rinci ketika kita bahas hadisnya. Jadi yang kedua, dengan cara imam atau khatib ketika Jumat memasukkan doa istisqa di antara khutbahnya. Dan cara ini adalah cara yang dianjurkan dengan ijma' kaum muslimin, dan itu yang diperbuat mereka. Subhanallah. Yang ketiga, doa'ul muslimin aqibah salawatihim wa fi khalawatihim wala niza'a fi jawaz al-istisqa' bid-du'a'i bila salah. Yang ketiga adalah istisqa' dengan bentuk berdoa kepada Allah SWT, baik selepas sholat ataupun di luar sholat, dalam kesendirian mereka berdoa kepada Allah SWT. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama sholat dengan doa, yang kedua doa ketika khutbah, yang ketiga dengan doa saja tanpa salat. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-umuru muqaddaratun bi asbabiha. Semua perkara itu telah ditentukan Allah dengan sebab-sebabnya. Allah telah mengatur dengan sebab ini akan terwujud ini, dengan sebab ini akan terwujud ini. Semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minal asbabid du'a, di antara sebab adalah dengan berdoa. Sebab terwujudnya keinginan seseorang adalah dengan berdoa. Doa adalah merupakan bagian daripada sebab. Antum sakit, berdoa kepada Allah agar disembuhkan, itu sebab. Antum sakit, datang ke dokter mencari kesembuhan, itu juga sebab. Ya, baik sebab maupun musabab, semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Famata atal 'abdu bisabab waqa'a al-maqdur. Ketika hamba memperbuat sebab jalan ke sana, maka akan terciptalah al-maqdur, apa-apa yang akan ditentukan Allah baginya. Harus mencari sebab. Islam senantiasa mengajarkan manusia agar berikhtiar. Seseorang yang ingin punya anak, jangan katakan kalau Allah SWT ingin berikan aku anak, Allah akan berikan anak. Salah. Cari sebab ikhtiar. Apa caranya? Menikah. Dan jangan katakan kalau Allah mau berikan aku rezeki, maka pasti akan turun rezeki. Dia diam di musholanya, enggak keluar masjid. Ya. Ketika dikatakan, ya fulan, anak istrimu itu perhatikan. Jika dia menjawab, jika Allah mau memberikannya rezeki, pasti akan turun rezeki. Rezeki itu enggak kemana, kalau anda kata memang datang, datang dia. Enggak perlu dikejar rezeki. Salah atau benar ini? Batil. Ya. Wahai fulan, anak istrimu enggak makan. Adanya Tuhan mereka itu yang beri makan nanti. Jangan khawatir. Yang penting kita banyak-banyak aja berzikir, banyak-banyak kita berdakwah, banyak-banyak berdoa. Kalau emang ada datang rezeki, datangnya itu. Benar atau salah ungkapan ini? Hah? Batil. Inilah yang disebut dengan nama tawakul. Sebagian orang, terkhusus kaum sufi, salah dalam memaknai tawakal. Mereka menganggap tawakal dengan meninggalkan sebab, meninggalkan ikhtiar. Yang mau ingin memperluas masalah ini, kembalilah kepada kitab Talbis Iblis. Bagaimana kaum sufi menganggap berangkat haji tanpa membawa bekal, itulah dia tawakal. Akhirnya di jalan minta-minta kepada orang. Wa illam yati bisabab intafal maqdur. Jika orang enggak berupaya mencari sebab, maka intafal maqdur. Tidak akan terwujud apa-apa yang ditakdirkan baginya. Dia mau punya anak, tapi enggak mencari sebab, enggak menikah. Mungkinkah dia punya anak? Intafal maqdur. Tidak mungkin, mustahil. Dan di antara sebab adalah apa? Doa. Maka doa ikhwan rahimakumullah. Doa itu adalah merupakan ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Doa adalah merupakan ibadah. Subhanallah. Doa itu sendiri ada namanya doa ibadah, ada doa mas'alah. Doa dibagi dua, doa ibadah dan doa mas'alah. Doa mas'alah maknanya adalah berdoa agar diwujudkan apa-apa yang diharapkan, minta anak, minta rezeki. Ini doa apa namanya? Doa mas'alah. Dan doa mas'alah ini ikhwan rahimakumullah boleh ditujukan kepada Allah, boleh juga ditujukan kepada makhluk jika makhluk mampu mewujudkan apa yang antum minta. Ya akhi, tolonglah saya angkat bangku ini. Ya akhi, tolonglah saya bawakan tas saya. Ya akhi, tolonglah kirimkan kepada saya. Ini kan minta. Bolehkah meminta hal seperti ini kepada makhluk? Boleh enggak? Boleh selama dia mampu. Ya. Maka dalam doa mas'alah, jika apa-apa yang diminta merupakan perkara yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu mewujudkannya dan diminta kepada selain Allah, tergelincir dia ke dalam kesyirikan besar. Contohnya rezeki itu milik Allah atau milik manusia? Siapa yang mengatur rezeki? Allah. Kalaulah seorang minta rezeki kepada selain Allah, datang ke dukun, ke paranormal, Pak, seret kali rezeki saya ini. Dagangan saya enggak lancar, usaha murad-marid, tolonglah saya. Gimana caranya? Kasihlah supaya murah rezeki ini, kasihlah jimat. Pas kasihlah penglaris. Syirik atau bukan? Syirik akbar, mukhrijun minal millah, syirik besar, mengeluarkan seorang daripada agama. Minta kepada makhluk, Allah musta'an. Minta kesembuhan kepada dokter, Pak dokter sembuhkan saya, sembuhkan saya. Jika i'tikadnya dokter itu yang menyembuhkan, syirik akbar. Jika hanya perkataan, dia yakin Allah yang menyembuhkan, tapi perkataannya keluar seperti itu saja tanpa dia dengan i'tikad, syirik apa namanya? Asghar, syirik kecil, bahaya. Dokter tidak menyembuhkan, Allah menyembuhkan. Kalaulah kesembuhan itu di tangan dokter, enggak ada pasien itu yang enggak sehat, pasti datang sehat. Ada yang meninggal, bahkan dokter sendiri ketika ditimpa penyakit, banyak mereka yang meninggal. Mereka tidak mampu menyembuhkan diri mereka sendiri, menunjukkan itu milik Allah. Rezeki, kesembuhan, apalagi menghilangkan mudarat, mendatangkan manfaat, semuanya milik Allah. Jika diminta kepada selain Allah, maka dia apa? Tergencir ke dalam syirkun akbar. Itu yang pertama. Namanya tadi doa apa namanya? Doa umasalah. Doa sifatnya meminta agar terwujud keinginan. Jika itu perkara yang khusus untuk Allah, enggak boleh diminta kecuali kepada Allah. Jika hamba mampu menolongnya, melakukannya enggak syirik. Antum jatuh ke dalam sungai, kelelep, mau tenggelam, tolong, tolong, tolong saya. Boleh enggak? Boleh, dia kata seorang mampu menolong antum, wajib dia tolong. Dan antum boleh minta tolong, bahkan wajib minta tolong. Jangan katakan, tawakallah ini, minta tolong syirik, tenggelam antum. Ya, salah. Ada pun yang kedua namanya doa ibadah. Doa dalam bentuk ibadah. Jadi ini semuanya hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu doa ibadah? Semua perbuatan amal yang antum kerjakan, salat, puasa, zakat, semua syariat Allah berupa perintah antum kerjakan, semua syariat Allah berupa larangan antum jauhi, semuanya itu dikatakan juga dengan ibadah atau doa ibadah. Karena dengan apapun yang antum perbuat dengan mengerjakan perintah, menjauhi larangan, antum mengharapkan ridha Allah, ya enggak? Mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa antum mengangkat tangan berdoa seperti ini, antum mengerjakan perintah, menjauhi larangan, itu juga disebut dengan apa? Doa. Doa. Doa apa namanya? Doa ibadah. Karena apapun yang antum kerjakan dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, apapun yang antum tinggalkan dalam larangan Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah antum sebenarnya berdoa dengan amal tersebut agar Allah merahmati antum, mengasihi antum, menjauhkan antum daripada mudarat dan seterusnya. Maka doa ibadah ini mencakup semua amalan dalam Islam, semua perintah, menjauhi larangan. Dan dia hanya ditujukan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Faham antum? Siapa yang bisa bedakan kepada saya? Tolong bedakan, apa maksud ini? Beda doa ibadah dengan doa masalah ini apa bedanya? Siapa yang bisa? Fadal. Kalau ada yang bisa, kita lanjutkan. Kalau enggak, kita berhenti sampai di sini. Siapa yang bisa bedakan antara doa ibadah dengan doa masalah? Fadal. Ya Allah. Ayolah. Ya Allah. Tanta, fadal. Bismillah. Doa masalah itu intinya kita meminta kepada orang yang, kepada sesuatu yang mampu memberikan. Dan ini bisa ditujukan kepada makhluk atau kepada Allah. Sedangkan doa ibadah itu semata-mata kita tujukan kepada Allah. Apa itu bedanya? Bedanya kalau ibadah, kalau doa ibadah itu hak Allah. Doa ibadah hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Sementara doa masalah boleh ditujukan kepada Allah, kepada makhluk. Boleh ditujukan kepada makhluk dalam perkara yang dia mampu. Ada hal lain yang membedakan dan itu esensinya. Apa dia? Antara doa ibadah dengan doa masalah? Yang doa ibadah itu hanya hak Allah aja. Ya, ada lagi inti yang jelas perbedaan antara keduanya, ada. Siapa yang menambahkan? Silakan. Agus, entah, fadal, kasih mikrofonnya dulu. Fadal, apa itu doa wa ibadah? Bismillah. Perbedaan doa ibadah dan doa masalah adalah ketika doa ibadah adalah ketika apapun yang Allah perintahkan dan dilarang, maka disitulah sebenarnya kita berdoa kepada Allah untuk mengharapkan ridhonya, rahmatnya dan surganya. Sedangkan ketika kita berdoa dalam doa masalah, maka kita itu berdoa untuk memenuhi keinginan kita yang itu bisa dipenuhi oleh Allah ataupun dipenuhi oleh makhluknya. Ahsanta. Intinya doa ibadah, doa masalah, antum katakan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kasihannya ke Allah. Ku harapkan surgamu, ya Allah. Ku harapkan ridhamu. Ini kepada Allah. Kepada manusia, wahai fulan, tolonglah saya. Bantulah saya, minta ini, minta itu. Ini doa apa? Masalah, doa ibadah. Semua gerak-geri antum dalam ibadah, mengerjakan perintah Allah seperti sholat, antum berzakat, berpuasa, haji, tanpa antum minta kepada Allah, dengan amalan tersebut sebenarnya hakikatnya semua perintah yang antum kerjakan dan larang antum tinggalkan dengannya antum mengharapkan rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, surga Allah, mengharapkan agar terjauh daripada murka Allah dan seterusnya. Itu bedanya. Naam. Jadi ikhwan rahimakumullah, kata Ibnu Qayyim, wad-du'a'u min aqwal asbab. Doa itu adalah merupakan sebab yang paling memiliki pengaruh, dampak, efek yang kita lalai, terkadang kurang kita berdoa. Subhanallah. Seharusnya setiap mukmin berupaya berdoa dalam segala perkaranya. Ya? Hilang pun kunci antum berdoa kepada ya Allah. Ya Rahman, ingatkan aku di mana aku letakkan kunci ini. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa. Falaysa syai'un anfa' min, tidak ada yang lebih bermanfaat daripada doa. Berdoalah, perbanyaklah doa. Famata ulhimal 'abdud du'a hasalatil ijabah. Kapanpun seorang hamba Allah berikan baginya kemudahan berdoa, pasti di sana Allah akan kabulkan baginya permintaannya. Waqad dallal 'aqlu wan naqlu wa tajarubul umami 'ala anna at-taqarruba ila Allah wa talaba mardatihi wal birra wal ihsana ila khalqihi min a'zamil asbabil jalibati likulli khairin. Akal menunjukkan, demikian juga dalil dari nas, kemudian pengalaman umat-umat, bahwasanya mendekatkan diri kepada Allah SWT, mengharapkan keridhaannya, berbuat ihsan dan kebaikan kepada makhluk adalah merupakan sebab yang paling berpengaruh, yang mendatangkan segala macam bentuk kebaikan bagi seorang. Subhanallah. Antum banyak-banyak beribadah kepada Allah, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, banyak-banyak berupaya mencari keridhaan Allah, banyak-banyak berbuat kebaikan kepada makhluk, ini adalah merupakan sebab yang paling berpengaruh untuk mendatangkan segala kebaikan untuk antum. Dengan banyak-banyak beramal saleh, ya, membantu makhluk, ini merupakan sebab Allah akan giring kepada antum segala kebaikan. Wa afdaduha min akbaril asbabil jaribati likulli syarr. Kebalikannya, tidak berdoa kepada Allah, tidak mendekatkan diri dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat kejelekan kepada makhluk, merupakan sebab yang akan menggiring kepada seorang segala macam bentuk keburukan bagi dirinya. Wa iyadzan billah. Naam. Famastujlibat ni'amullah ta'ala wastudfi'at niqamuh bimithli ta'ati. Kata Imam Ibn Qayyim, tidaklah digiring nikmat-nikmat Allah kecuali dengan berbuat taat kepadanya. Tidaklah disingkirkan segala macam bentuk bala bencana dan murka Allah kecuali dengan berbuat taat kepadanya dan berbuat kebaikan kepada makhluk. Itu masya Allah kaidah. Yang mau rezekinya dimudahkan, banyak-banyak berbuat taat, banyak-banyak berbuat ihsan kepada makhluk. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Berbuat baiklah kepada yang di bumi, akan berbuat baik kepadamu yang di atas, yakni dialah Allah. Ya, ini menunjukkan Allah fis sama, di atas sana. Dan ini menunjukkan al jaza'u min jinsil amal. Balasan sebuah perbuatan itu akan setimpal dengan apa yang dibuat. Yang membantu makhluk dibantu oleh sang Khaliq. Yang menzalimi makhluk, dia akan dizalimi dengan makhluk lain. Ya, jaza'an wifaqa, sebagai balasan. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami wakilkan untuk menzalimi orang-orang zalim, orang-orang zalim sepertinya sebagai balasan yang apa yang mereka perbuat. Jangan dikira orang zalim enggak dibalas, akan dibalas dengan orang-orang zalim semisalnya sebagai bentuk balasan yang setimpal baginya. Wal Qur'an sharihun fi tartibil jazaa' bil khairi wasyarr. Dan Qur'an terang-terangan menjelaskan kebaikan membuahkan kebaikan, kejelekan membuahkan kejelekan. Hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Bukankah balasan kebaikan kecuali kebaikan? Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan kejelekan, kejelekan seperti itu pula. Man faqaha hadhil mas'alata intafa biha. Yang paham perkara ini dia akan mengambil manfaat. Jadi andai kata antum banyak kali apa namanya tidak terwujud impian-impian antum, ya. Buat ini nyangkut, buat itu nyangkut. Ini gagal, itu gagal. Introspeksi dirilah. Boleh jadi kita kurang bertaqarrub kepada Allah dan boleh jadi kita kurang berbuat ihsan kepada makhluk. Ini kunci. Kemudian kata beliau, tadi kita disuruh banyak-banyak berdoa. Waqad yatakhallafu athar du'a. Terkadang doa itu enggak manjur, datangnya terlambat. Bahkan tidak dikabulkan terkadang. Subhanallah. Kemudian dia menyebutkan sebab-sebabnya. Imma lidhu'fi du'a. Boleh jadi tidak dikabulkan karena lemahnya doa tersebut. Bi alla yakuna mahbuban ilallahi. Karena doanya itu enggak dicintai Allah SWT. Atau mustahil terwujud. Tentunya dia berdoa, ya Allah. Contohnya dia berdoa, ya Allah, buatlah semua manusia beriman. Ini doa yang melanggar ketentuan Allah SWT. Allah telah menentukan tidak akan mungkin semua manusia beriman. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi jami'a. Kalau dia mau, kata Allah, Tuhan mau, dia akan buat semua manusia beriman. Kalau antum berdoa seperti itu salah enggak? Salah enggak, ya Allah, buatlah seluruh manusia beriman. Salah enggak? Salah. Menyalahi ketentuan Allah SWT. Ya enggak akan dikabulkan. Atau berdoa dalam bentuk kezaliman, ya Allah, celakai zifulan. Dilarang. Lima fihi minal udwan. Dalam bentuk doa yang dipanjatkan untuk menyelakai orang lain. Ya. Sebab enggak dikabulkan boleh jadi karena lemahnya doa atau dia menuntut sesuatu yang mustahil terjadi. Ya. Dia berdoa, ya Allah, ij'alni nabiyyan mursala. Ya Allah, jadikan aku nabi yang diutus. Bisa enggak sekarang? Untuk apa kita berdoa? Itu sudah tertutup pintunya. Enggak guna itu doa. Enggak mungkin dikabulkan. Kenapa? Selesai sudah perkara kenabian. Atau doa dalam bentuk kezaliman, ya Allah, matikan si fulan, ya Allah, binasakan si Allah. Enggak boleh. Kezaliman. Wa imma li dha'fi qalbi da'i. Sebab yang kedua, boleh jadi karena lemahnya hati orang yang sedang berdoa. Wa adamu iqbali 'ala Allah, tidak sepenuhnya hatinya dia hadapkan kepada Allah. Wa jam'iyyatihi 'alaihi waqta ad-du'a, tidak sepenuhnya hatinya dia konsentrasikan memelas meminta kepada Allah. Dan ini yang paling banyak kita lihat di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Banyak kaum muslimin itu menganggap berdoa itu harus dengan bahasa Arab. Kami enggak pandai, udahlah ustaz aja yang doa. Allahumma amin. Barik lana amin. Fima razaqtana amin. Wa qina adzabannar amin. Kadang-kadang dia enggak paham arti doa. Kadang-kadang entah di mana-mana hatinya berada, ya, lalai, ini enggak dikabulkan doanya, mustahil. Ketika berdoa, khusyuklah, mintalah. Antum aja minta kepada manusia dengan sepenuhnya, sepenuh hati. Tolonglah Pak, bantulah saya, Pak, ini proposal kami, Pak, bacalah, tolong diwujudkan. Kalau antum, Pak, ini proposal, mata antum tak mana-mana, wajah, nah, tengoklah ini proposal ini. Antum bicara-bicara sama Pak, tolong proposalnya melihat dulu. Mustahil. Kepada makhluk aja mustahil. Antum harus tafarruq. Harus benar-benar secara utuh menghadapkan wajah, penampilan yang baik, bicara yang baik agar dipenuhi doanya, dipenuhi permintaan antum. Demikian juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang amin amin. Entah apa kata imamnya, amin amin. Amin amin ya Allah. Enggak paham artinya dan seterusnya. Subhanallah. Kemudian wa imma lihusulil mani'i minal ijabah, boleh jadi enggak dipenuhi doa karena ada penghalang-penghalang untuk dikabulkannya doa. Apa penghalang tersebut? Di antaranya min aklil haram, yang dia makan itu bersumber daripada yang haram, karena upayanya, kerjanya, kerja yang haram, bagaimana akan dikabulkan doanya? Atau dia memakan makanan yang haram, zatnya yang diharamkan dalam agama, darah itu, darah misalnya darah lembu yang digorok, kemudian dia jemur, dikeringkannya, dipotong-potongnya kayak hati jadinya, dimasaknya, digoreng, dimakan. Ini darah dia makan. Haram. Karena Allah mengatakan hurrimat alaikum al-maitatu wad-dam. Allah mengharamkan bagimu bangkai dan darah. Udah jelas-jelas mati kawan tuh ditabrak mobil. Tapi karena sayang, ayam tuh udah mati, diambilnya juga, disembelihnya udah mati, dimakannya. Ini makan yang haram. Ini penghalang dosa. Dan boleh jadi makanannya itu halal, tapi caranya dalam bekerja untuk membeli makan tersebut dengan cara yang haram. Kerjanya di diskotik, menuangkan minuman-minuman keras, khamar wa'iyadzin billah. Kerjanya sebagai rentenir, ya, rentenir, meminjamkan uang berbunga. Ini sumber yang haram. Penghasilan daripada judi, penipuan, perampokan, korupsi, ini semua penghalang doa dikabulkan. Ya, sebagaimana Rasulullah menyebutkan tentang seseorang, ya, dalam keadaan lusuh bajunya, asy'atha aghbara, rambutnya kusut masai, bajunya berdebu karena dalam keadaan musafir, yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat tangannya kedua-duanya ke langit. Ini dari lagi mengenai itsbatu uluwillah, menunjukkan Allah fil ulu, Allah Maha tinggi di atas, mengangkat kedua tangannya ke langit, kata Rasulullah. Dan ini menunjukkan orang dalam kondisi musafir begitu manjurnya doanya, apalagi dalam keadaan dia berpakaian karena musafir berdebu, rambutnya kusut masai, kemudian tambah lagi dia angkat tangannya, menunjukkan istihbab, anjuran mengangkat tangan ketika berdoa, kecuali dalam perkara-perkara ini kecualikan. Potensi untuk Allah kabulkan besar. Maka Rasulullah menyebutkan beginilah adab dalam berdoa yang besar potensinya dikabulkan. Musafir, rambut kusut masai, bajunya berdebu, mengangkat kedua tangannya ke langit, berkata, ya Rab, ya Rab. Dia gunakan asma'ul husna. Dia panggil Allah dengan nama-namanya yang mulia. Ini sebab terkabulnya doa. Tapi ada penghalangnya dalam hadis ini. Apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabula. Makanannya haram, minumannya haram. Dia besar dengan sesuatu yang haram. Bagaimana dikabulkan doanya? Ini penghalangnya. Kalau anda kata ini intafa, enggak ada, sempurna dalam berdoa. Makanya orang ketika haji di padang Arafat berdebu rambutnya, pakaian ihramnya kusut, masya Allah, berdebu rambutnya urak-urakan, tengah-tengah padang pasir, di tengah-tengah Arafat mengangkat tangannya, itu potensi besar dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selama tidak ada al-mawani, penghalang-penghalang doa. Atau istila'ul ghaflah wa syahwah, selama tidak dikuasai oleh kelalaian, ya, berdoa hatinya tak kemana. Banyak orang-orang itu berdoa, amin, amin, amin ya Allah. Matanya tak kemana-mana, amin, amin. Subhanallah. Lalai. Wa syahwah, dipenuhi dengan syahwat. Hatinya dipenuhi dengan syahwat. Fallahu la yaqbaluhu min qalbin ghafil. Allah mustahil menerima doa daripada orang yang lalai hatinya. Allah waliyut tafiq. Dan salat istisqa, kembali kepada salat istisqa, inda wujudi sebabiha sunnatun muakkadah, ketika ada sebabnya dianjurkan untuk mengerjakannya. Apa sebabnya? Kekeringan yang panjang, kekeringan yang membuat apa namanya, rusak tanaman, mati ternak pun mati, orang-orang kehausan, payah mencari air. Ini sebabnya. Andai kata sudah musim hujan, untuk apa lagi salat istisqa? Tiap hari hujan di Batam ini, antum kumpulkan orang, ngapain? Kita mau salat istisqa. Untuk apa? Ada sebabnya. Kalaupun kekeringan, berkepanjangan, antum tinggal apa namanya, ya, tinggal di kota, semuanya sarana air dimudahkan, laut bisa disuling. Enggak ada mujib, tidak ada yang membuat antum harus sholat istisqa, enggak perlu. Tetapi kadang-kadang sholat istisqa itu diperbuat oleh orang-orang di kota karena permintaan orang-orang di pedalaman, di desa-desa yang mereka bergantung kepada air. Di Saudi sering sholat istisqa, ya. Permintaan orang-orang yang tinggal di pedalaman-pedalaman, kekeringan. Orang kota jarang-jarang merasakan keringan. Jadi sunnah muakkad yang ditanjurkan, ditekankan ketika ada sebabnya. Karena banyaknya hadis-hadis yang menerangkan perkara demikian. Naam. Adapun hadis yang pertama, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal. Dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya berkata, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'a. Telah keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mutawadhi'a. Tawadhu' ai fi zahirihi bizzulli wal inkisar baina yadillahi ta'ala. Dengan merendahkan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tawadhu' itu tampak secara zahir. Tawadhu' dapat tampak dari zahir seorang. Ya. Penampilan seorang menunjukkan dia tawadhu', dapat diketahui. Mutabadzilan mutakhasyi'a. Mutabadzilan, Rasulullah keluar dalam keadaan mutawadhi', merendahkan diri, kemudian mutabadzila. Berpakaian bukan bagian daripada pakaian kemegahan. Berpakaian yang apa ala kadarnya. Pakaian yang sederhana, pakaian menunjukkan iftiqar kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuhnya dia kepada Allah. Lihatlah orang-orang berdoa ketika hari Arafat. Apakah dia pakai pakaian kebesaran? Tinggal semua. Yang dia pakai cuma pakaian ihram. Antum jabatannya presiden sekalipun, enggak boleh antum pakai jas ketika ihram. Pakai dasi, enggak ada ihram. Lepaskan semua, tinggalkan pakaian kemewahan. Pakai dua pakaian itu. Subhanallah. Jadi Rasulullah keluar mutawadhi'an, mutabadzilan. Berpakaian. Jadi ini adalah merupakan adab. Kalau antum minta kepada Allah untuk agar diturunkan hujan, keluarlah dengan pakaian. Bukan dengan pakaian kemewahan, kemegahan. Pakaian menunjukkan antum fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mutakhasyian. Rasulullah keluar dalam keadaan khusyuk. Ya. Dan khusyuk itu adalah merupakan amalan hati. Ditampakkan dalam bentuk merendahkan suara, menahan pandangan, menundukkan hatinya dan anggota badannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah keluar dalam keadaan mutawadhi', merendahkan diri, mutabadzil, berpakaian yang menunjukkan kefakiran kepada Allah, mutakhasyyan dalam keadaan khusyuk, mutadarri'an. Mutadarri'an maknanya adalah izharud dharah, menampakkan kemiskinannya, kepakirannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kehinaan dirinya. Mutarassilan mutaraddia, mutarassilan mutadarri'a. Beliau keluar dalam keadaan mutarassilan, berjalan dengan perlahan-lahan. Jalan orang dalam keadaan begitu butuh kepada Allah, butuhnya kepada kasih sayang Allah, rahmat Allah. Bukan jalan orang yang sombong ataupun congkak dengan melenggak-lenggokkan kepalanya dan seterusnya. Jalannya mutarassilan, benar-benar menunjukkan ketawaduan, kerendahan dirinya. Dalam jalan pun dia perlahan-lahan. Fasalla rak'atain, maka beliau sholat dua rakaat, menunjukkan sunnahnya sholat istisqa berapa rakaat? Dua rakaat. Kama yusalli fil id, sebagaimana beliau sholat dalam sholat id. Ini menunjukkan kesamaan sholat istisqa dengan sholat id. Tadi telah kita bahas ya, dalam jumlahnya, takbirnya, waktunya, kaifiatnya. Lam yakhtub khutbatakum hadih, kata Ibnu Abbas, tapi dia tidak berpidato sebagaimana pidato kalian sekarang ini. Hadis rawahul khamsah wa shahahahu at-Tirmidzi wa Abu Uwana wa Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang lima, ya, Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kemudian disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Wana serta Ibnu Hibban mensahihkannya. Ada penungkapan lam yakhthub khutbatakum hadhi, tidak berpidato sebagaimana pidato kali ini, menunjukkan pidato Rasulullah dalam salat istisqa bukan panjang lebar menerangkan ini itu, tidak, memperbanyak istighfar, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan apa namanya dosa, banyaknya dosa-dosa yang kita perbuat. Itulah hendak yang disampaikan oleh khatib, ini semua gara-gara dosa-dosa kita. Banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah, bertobatlah kepada Allah. Demi Allah, semua bala bencana karena dosa-dosa kita yang Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan pelajaran bagi kita. Banyak-banyak menggugah mereka untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan doa-doa yang panjang lebar dan seterusnya, tidak. Intinya banyak berdoa, banyak bertadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang-orang yang ingin mengerjakan salat istisqa hendaklah datang dalam keadaan yang tadi kita sebutkan tentang Rasulullah SAW. Ya. Tawadhu, tadarruk, merendahkan diri. Bukan dengan kesombongan, datang dengan mobil mewahnya, pakaian kebesarannya. Bukan ini waktunya. Bukan ini waktunya. Ini waktu tadarruk, khusyuk, tadallul kepada Allah SWT. Adapun tawadhu, itu lebih condong kepada apa-apa yang tampak daripada badan. Adapun khusyuk, yang dalam hati. Tadarruk, ucapan lisan yang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadallul, dalam bentuk pakaian, penampilan dalam berpakaian. Ini maknanya. Maka kondisi ini, merendahkan diri kepada Allah, berpakaian ala kadarnya, khusyuk, ini semua keadaan yang membuat besarnya potensi Allah mengabulkan doa kita ketika berdoa. Begitulah ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjadi contoh bagi umatnya. Dan hadis yang mulia ini sebagai landasan dasar tentang disyariatkannya salatul istisqa. Dan ini adalah perkataan jumhur ulama dari yang dahulu maupun datang belakangan, disunnahkan salat istisqa. Yang menyelisihi ini hanyalah Abu Hanifah, sebagaimana disebutkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abu Hanifah tidak memandang adanya salat istisqa. Beliau hanya yakni menganjurkan untuk berdoa saja tanpa diiringi dengan salat. Dan ini ijtihadnya Ibnu Abu Hanifah rahimahullah taala. Dan boleh jadi belum sampai kepadanya nas. Bahkan kedua muridnya sendiri menyelisih beliau. Siapa kedua muridnya? Abu Yusuf Al-Qadhi dan Muhammad Ibn Hasan Syaibani menyelisih beliau dalam perkara ini. Kedua muridnya condong mengikuti pendapat jumhur ulama. Dan itu yang lebih rajih. Tetap disunnahkan, disyariatkan. Bahkan lebih afdal dalam istisqa dengan salat terlebih dahulu. Kemudian ikhwan, kata Ibnu Qayyim, walaysa laha nida'un al-battah. Qala syaykh wa qiyasu ala kusufi fasidun al-itibar. Dan dalam salat istisqa enggak perlu dipanggil-panggil sebagaimana salat kusuf. Enggak perlu dikatakan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Ungkapan as-salatu jami'ah hanya khusus Rasulullah ucapkan ketika salat apa? Kusuf, gerhana matahari ataupun bulan. Di luar itu enggak ada. Enggak salat Id, tidak salat istisqa, tidak salat Jumat, tidak salat fardu. Antum lihat imam-imam sebagian salat fardu pun as-salatu jami'ah. Salat Id, as-salatu jami'ah. Salat apa lagi? Tarawih, as-salatu jami'ah. Padahal mana as-salatu jami'ah? Artinya apa? Salat berkumpullah untuknya. Jami'atun nas. Berkumpullah untuk salat. Boleh dibaca as-salatu jami'atun atau as-salata jami'ah. Ya, datangnya salat, berkumpullah untuk salat. Kalau antum sudah kumpul tinggal Allahu Akbar, ngapain lagi ucapkan as-salatu jami'ah? Mau terawih orang semua sudah berdiri. Kenapa? Ya salatu jami'ah. Sudah kumpul. Inilah yang disebut dalam bahasa Arabnya tahsilu hasil. Menuntut sesuatu yang telah ada. Ya. Tahsilu hasil. Maka tidak ada salatu jami'ah. Kecuali ketika gerhana. Karena ketika itu orang lalai. Sebagian tidak tahu. Diingatkan. Salatu jami'ah. Salatu jami'ah. Adapun salat istisqa itu dengan mau'id janji. Di Masjidil Haram diterangkan, besok kita akan salat istisqa. ketika telah naik fajar, ketika telah naik matahari sepenggala, diumumkan ada pun gerhana, walaupun sekarang telah diketahui, tetapi sebagian orang lalai diingatkan dengan as-salatu jami'ah. Wallahu ta'ala alam. Telah terjadi perselisihan di antara ulama tentang masalah khutbah dalam salatul istisqa. Berapa khutbahnya? Sekali atau dua? Adapun yang masyhur daripada mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahutaala, salat istisqa cukup dengan sekali khutbah. Dan beliau berpandangan dan melandaskan perkara ini kepada perkataan tadi Abdullah bin Abbas, walam yakhutub ka khutbatihi hadhihi, dan dia tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini. Kata-kata khutbah mereka pahami, beliau pahami, menunjukkan satu kali, bukan khutbatain. Kalau anda kata dua kali, walam yakhutub ka khutbataikum hadhihi, tapi walam yakhutub ka khutbatikum, kata-kata khutbah menunjukkan ifrad satu kali. Kalau dua kali, khutbatain atau khutbatan. Dan inilah mazhab Imam Ahmad yang sahih daripada mazhab beliau. Dan inilah yang diikuti oleh kebanyakan pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dan demikian pula yang diungkapkan oleh Abdurrahman bin Mahdi. Adapun pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, disunnahkan juga tetap dengan dua kali khutbah. Dan ini pun adalah merupakan bagian daripada suatu riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Berarti dia punya dua perkataan. Mazhabnya satu kali. Dalam riwayat lain dia juga mengatakan dua kali khutbah. Waqtarahu jama'atun min al-ashab. Dan ini juga dipilih oleh sebagian daripada yakni ulama-ulama bermazhab Ahmad bin Hanbal seperti Khiraqi, Ibnu Hamid dan lain-lain. Kata Abdullah bin Abdullah Al-Bassam, wal amru wasi'. Dan perkara ini luas. Antum mau dua kali buat, mau sekali buat. Walakinnal ittiba'u aula. Walaupun demikian, kalau ditanya mana lebih afdal, mengikuti beliau satu kali lebih afdal. Wallahu taala alam. Demikian ikhwan rahimakumullah, kajian kita malam hari ini insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan perkara ini insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amalan yang saleh, memudahkan kita untuk mengikhlaskan niat dalam beramal, memudahkan kita untuk mutabaah dalam anggota tubuh kita dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia ikhwani rahimakumullah, usikum wa usikum, saya sampaikan kepada antum, perbanyaklah menyampaikan hadis kepada orang yang mungkin antum sampaikan, pulang ke rumah sampaikan, terangkan besar keutamaannya. Kata Rasulullah, nadzarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a. Nadzarallahu maknanya apa? Allah akan memberikan cahaya bagi wajah seseorang yang mendengar daripadaku sesuatu perkataan, kemudian dia sampaikan sebagaimana yang kukatakan. Orang yang menyampaikan hadis, Allah akan berikan baginya cahaya. Subhanallah. Antum lihat para ulama terkadang hitam legam dari apa Habasyah sana. Banyak syekh-syekh kita itu hitam legam, tapi antum melihatnya tenteram hati. Cahaya iman, cahaya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kepada kita cahaya-cahaya seperti ini, ikhwan rahimakumullah. Maka perbanyaklah menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis ini adalah majelis yang mulia, majelis yang berharga. Tidak disebutkan keadaannya kecuali qala Allah, qala Rasulullah. Orang majelisnya majelis ghibah, majelis namimah, majelis sibuk untuk menyikur sana menyikur sini, majelis berlomba-lomba dalam perkara dunia, antum majelisnya majelis yang mulia, majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah antum senantiasa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sampaikan ilmu ini kepada orang-orang di belakang antum. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Ada yang bertanya? Fadhal. Atau kita pending aja lah ya. Nanti aja lah pertanyaannya. Cukup dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.